sayang gemilang, suasana meriah temut ri di hatiku. Kau yang memiliki kehebatannya di malam itu. Bila bulan menyepi, kenangan pun bertamu, wajahmu menikam memperlahankan waktu. Aku pun hilang. engkau yang rentapkan kasih sayangku bagai melati menyusang ke bumi hati ini. Bukannya Setiap kali ku petik kita, jari-jariku pasti gemetar. Paramu ingatan tetap segar, hati pun turut berdebar. Wakaf yang tua jelas terbayang di persimpangan. Selatan memberikan ketenangan. Kasihku tidak kau menghargai. Apakan daya, aku hanya menumpang di sudut hati. Tiba masanya, terpaksa ku membawa diri. Aku menyadari siapa diriku, hanya sementara. Cintaanku ini separuh jalan. Hidup seperti sampan hanyut di tengah lautan sepi. Terumbang ambing, ku tempuhi ombak yang resah. Lemasnya aku hingga sesaknya nafasku menanggung rindu. Sampainya hatimu membiarkanku sendiri tanpa kasih sayang. mengapa kau mengkiri segala janjimu dulu untuk hidup bersamaku? Sungguh pilu di hatiku, ku rasa sepi tanpa cintamu. Bagai malam tiada cahaya, apakan dayaku jika selalu. berapa lama kau lagi terpaksa aku